Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan untuk mempelajari pembahasan kitab Ad-Dawa, penyakit kalbu dan obatnya, karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan roh kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat La ilaha illallah. Terakhir pada pembahasan ataukah penjelasan beliau, bahwa di antara manusia ada yang persaksiannya terhadap kalimat La ilaha illallah itu seperti mayat, seperti bangkai, ini tidak bermanfaat bagi pemiliknya ataukah pengikrarnya. Dan ada juga yang persaksiannya itu naimah, tidur, jika dibangunkan baru tersadar. Ada juga yang bersandar, ada juga yang mendekati berdiri. Kalimat tauhid terkait dengan kalbu itu seperti roh terkait dengan badan. Sehingga yang namanya roh, ada yang mati, ada yang sakit, dan ada yang sehat. Nah, roh yang sehat maka akan melaksanakan hal-hal yang bermaslahat untuk jasadnya, untuk badannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fil hadith as-sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, inni la'a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'indal mauti illa wujidat ruhuhu laha ruhan. Dalam ta'liq disebutkan rawahu Ibnu Majah fil Adab wa Ahmad fil Musnad wa shahahahu al-Albani fi sahih Ibnu Majah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, yang artinya ini sesungguhnya aku mengetahui sebuah ucapan, tidaklah seorang hamba membaca ucapan tersebut ketika sakaratul maut kecuali rohnya akan mendapati ada ruh yang kedua, ada ruh lainnya lagi, menjadikan ya kalbunya hidup dan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hayatur ruh, maka hidupnya ruh, bihayati hadhil kalimah fiha, sesuai dengan hidupnya kalimat La ilaha illallah dalam ruh itu sendiri. Kama anna hayatal badan biwujudi ar-ruh fih, sebagaimana badan ini akan hidup ketika adanya ruh di dalamnya. Jadi ruh yang ada di jiwa ataukah di badan-badan kita itu ada ruhnya lagi, yakni kalimat tauhid, persaksian La ilaha illallah. Sehingga dalam riwayat tadi kata Rasulullah, ketika sakaratul maut maka ada ruh yang selainnya, yakni dari persaksian La ilaha illallah tadi. Wa kama anna man mata ala hadhil kalimah fahuwa fil jannah yataqallabu fiha. Maka sebagaimana man mata, siapa saja yang meninggal dunia ala hadhil kalimah, di atas kalimat la ilaha illallah, yakni meninggal dunia kemudian akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia di dalam jannah, yataqallabu fiha, berbolak-balik ya, masuk di dalam jannah, hidup di dalam jannah. Sebagaimana riwayat yang telah kita dengarkan pada kesempatan yang lalu ataukah sebelumnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam jannah. Hadis yang disahkan oleh Al-Albani. Kata al-muallif rahimahullah, faman 'asha 'ala tahqiqiha, maka siapa saja yang hidup di dunia ini mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid, wal qiyamu biha, atau wal qiyami biha, dan menegakkan kalimat tauhid, faruhuhu tataqallabu fi jannatil ma'wa, maka ruhnya ya berjalan berbolak-balik di dalam jannah yang menjadi tempat kembalinya. Wa 'aisyuhu athyabu 'aisy, kehidupannya merupakan kehidupan yang paling bagus, yang paling baik. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja yang takut terhadap Rabb-nya, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah al-jannah. Kata al-mu'allif, fal-jannah ma'wahu yaumal liqa. Jannah, surga, merupakan tempat kembalinya kelak pada hari perjumpaan, pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa jannatul ma'rifah wal mahabbah wal anas billah wa syauqu ila liqa'ihi wal farah bihi war ridha bihi wa anhu ma'wa ruhihi fi hadhihi ad-dar. Jannah, pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, cinta, rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gembira untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ridha dengan Allah Azza wa Jalla, ridha terhadap Allah Azza wa Jalla, maka tempat kembali ruhnya fi hadhi dar, di negeri ini, di dunia ini ya, adalah al-jannah tadi. Faman kanat hadhil jannah ma'wahu hauna, maka siapa saja yang di kehidupan dunia ini tempat kembalinya adalah jannah, kanat jannatul khuldi ma'wahu yaumal mi'ad, maka kelak di akhirat tempat kembalinya adalah jannah. Di akhirat kelak tempat kembalinya adalah al-jannah. Ya. Di dunia berada dalam jannah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik. Tayib. Demikian juga di akhirat dia pun akan dimasukkan ke dalam jannah, tempat yang kekal, yang abadi di dalamnya. Wa man hurima hadhil jannah fa huwa litilkal jannah ashaddu hirmanan. Dan siapa saja yang dihalangi dari jannah di surga ini, maka dia terhalangi terkait dengan jannah yang ada di akhirat, itu pun ashaddu, jauh lebih terhalangi lagi. Namun bukan artian seperti yang difahami oleh orang-orang kafir, bahwa yang namanya jannah adalah, yang namanya surga adalah kehidupan dunia. Ya, ketika materinya di dunia ini lebih tercukupi, melimpah, sehingga dia berada di surga dunia, maka di akhirat pun dia akan masuk ke dalam surga akhirat. Bukan seperti itu. Ya. Jadi surga dunia yang kita bahas, yang kita dengarkan dari al-muallif tadi adalah terkait dengan syariat Islam. Ya, bukan terkait dengan materi. Namun tenangnya kalbu, ya, lapangnya dada, kemudian tentramnya pikiran dan seterusnya. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal abrar fin na'im. Orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan. Wa in ishtadda bihim al-'aish, meskipun kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Ya. Meskipun kehidupan dia di dunia memprihatinkan, namun dia di dalam kenikmatan. Karena dia ingat bahwa Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghina nafsi." Bukanlah kekayaan itu ditinjau dari si materi, tapi yang namanya kaya itu adalah perasaan yang ada pada diri seseorang. Ya. Sehingga dia sebagai seorang yang beriman, dia faham berapapun rezeki yang dia dapat, ya, dia pun tetap lapang dada, dia pun tenang kalbunya, tentram pikirannya, karena dia yakin itu adalah pembagian dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Adil. Ya, tidak kemudian gelisah, tidak kemudian gersang hidupnya, namun bahagia. Wa istadda bihim al-'aish, meskipun kehidupan dia di dunia memprihatinkan, namun al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh, fin na'im, dia berada dalam kenikmatan. Tayyib, barakallahu fikum. Sehingga dalam riwayat lain Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Coba firman, lanjutkan. Ajaban li amril mu'min. Kelanjutannya apa firman? Enggak tahu. Salman? Enggak tahu juga. Yang keras. Terus yang keras. Terus. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dhalika illa lil mu'min. Selanjutnya, inna sobadhu, sarra syakara fakana khairun lah, wa inna sobadhu dharra sabara fakana khairun lahu. Jadi sungguh sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Seluruh urusannya baik. Seluruh urusannya, perkaranya baik bagi dia. Ketika dia mendapatkan kesenangan, si mukmin tadi mampu bersyukur. Maka dengan syukurnya itu merupakan kebaikan tersendiri bagi dia. Akan ditambah nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian ketika dia, si mukmin tadi, mendapatkan musibah, perkara yang tidak menyenangkan, dia mampu bersabar, maka sabarnya itu merupakan kebaikan tersendiri bagi dia. Ketika dia tertimpa musibah, ya, apapun itu bentuk musibahnya, letih, capek, ya kan, sampai-sampai duri yang mengenai dia, kecuali itu sebagai penebus, penggugur dosa. Ya, sampai-sampai dia menghadap berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla wa laisa alaihi khati'ah, tidak memiliki apa? Dosa. Itu musibah yang menimpa dia. Menimpa si mukmin. Ketika si mukmin tadi mampu bersabar, sabar itu sendiri poin beda lagi, poin tersendiri, poin plus. Ya. Karena sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan balasan kelak di akhirat tanpa batas. Sangat besar sekali balasan bagi orang-orang yang sabar. Nah, para atau sebagian ulama menjelaskan bahwa syukur ini memiliki beberapa rukun. Syukur memiliki beberapa rukun. Dagi Hasan, anda sebutkan diantaranya yang teringat. Nasi tum. Baik. Yang dingklu. Nah, rukun syukur. Tahu? Belum tahu. Farhan tahu? Enggak tahu juga. Mama tahu? Enggak tahu. Teruman? Sebelum mengucapkan alhamdulillah apa? Lah iya, rukun syukur itu sendiri. Sebelum kita mengucapkan alhamdulillah kan ada sebelum itu apa? Nasi juga. Daya Hudhaifa. Yang pertama? Nasi juga. Ahmad? Apa? Iya, meyakini dalam hati, dalam kalbu bahwa nikmat yang dia dapat itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Mengakui, i'tiraf, meyakini dalam kalbu bahwa nikmat yang dia dapat itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena dia ahli dalam bidang marketing, bukan karena dia sudah ya ahli dalam bidang perbisnisan dan semisal, bukan. Tapi semata-mata dia yakin bahwa anugerah rezeki yang banyak yang melimpah, demikianlah nikmat-nikmat yang dia dapat itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua apa tadi Abdurrahman? Mengucapkan alhamdulillah, ini memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Ya, muji-muji Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nikmat tersebut. Alhamdulillah, daganganku laris manis, ya kan, Tanjung Kimpul. Tayyib. Alhamdulillah, labanya 10 kali lipat, misalkan modalnya 10 ribu, ya, laku 1 juta, misalkan. Tayyib. Berarti berapa kali lipat? Berlipat-lipat. Masya Allah. Tayyib. Jadi yang pertama, meyakini dalam kalbu, nikmat itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Usahaku, ikhtiarku, ya semuanya, itu hanya usaha saja yang menentukan nilai akhir, apa itu penentuan akhir dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memuji-muji Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, yang menyanjungnya. Yang ketiga, Umar. Yang ketiga apa, Umar? Insyaallah sudah hafal, cuman karena jarang terulang jadi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa itu? Kurang keras. Oh, wallahu a'lam. Tak kira apa. Umar. Umar yang Lampung dulu enggak apa-apa. Umar Lampung. Tahu enggak? Enggak tahu. Jadi kan kita sudah misalkan Umar, misalkan Umar jadi orang kaya ini Umar, konglomerat, ya kan, mobilnya 8, ya kan, dan semisalnya. Lah, Umar pertama dalam hati meyakini mobil 8 ini dari Allah Ta'ala, aku raisa apa-apaan itu. Itu satu. Yang kedua Umar muji, alhamdulillah rezekiku lancar. Yang ketiga apa Umar? Insyaallah tahulah Umar. Enggak tahu Umar? Belum tahu ya? Ya, sampingnya. Samping kirinya. Enggak tahu juga. Depannya. Sebelah kirinya lagi. Antum. Enggak tahu, depannya. Awas. Enggak tahu juga. Samping kirinya. Enggak tahu. Ya udah belakangnya. Apa? Aywa, menyalurkan nikmat tadi untuk semakin mendekatkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itu tiga rukun syukur. Tayyib. Tiga rukun syukur. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang al-abrar, orang yang baik, orang yang melaksanakan amal soleh, itu berada dalam kenikmatan. Berada dalam kenikmatan. Meskipun ishtadda bihim al-aish, kehidupannya memprihatinkan. Memprihatinkannya itu ditinjau dari si materi. Ya kan? Tapi ditinjau dari sisi rohaninya, maknawinya, itu luar biasa. Ya kan? Adem, ayem, tentrem, ramikir utang. Ya kan? Ramikir macam-macam. Tapi badannya sehat, makan apa-apapun bismillah. Ya kan? Kalau sudah kelebihan. Ya kan? Kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan apa lagi? Kelebihan apa lagi? Kolesterol, gula, asam urat, itu asam lambung, semuanya sudah kelebihan. Nek kekurangan kan apa-apa melebuan gitu. Masih kurang masuk, masih kurang masuk gitu. Apa pantangannya? Enggak ada pantangannya kan gitu. Tapi jadi nikmat. Iya kan? Sehingga ingat sabda Rasul alaihi salatu wasallam tadi, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina 'ala nafsi." Tayyib. Kita ingat sebuah renungan yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Shodiqun dahulu, kalau tidak salah pada subuh ya, sudah lama. Jadi beliau menceritakan ada intinya wang sinawang gitu ya, saling memandang. Ya, kebahagiaan itu tidak bisa dihitung dengan materi. Ada orang kaya, orang miskin dulu ya. Analoba dari kaya dulu atau miskin dulu itu. Jadi ada orang jalan kaki, ya kemudian dilihat ada orang naik sepeda itu ya. Wah enaknya kalau punya sepeda, jalannya bisa cepat, nggak terlambat, ya kan. Sholat juga bisa cepat, bisa top pertama. Tapi yang punya sepeda melihat pakai motor, wah enaknya pakai motor. Misalkan becek itu enggak harus gini-gini, enggak selip belakangnya. Naik dikit tetap oke, tinggal gini apa ngegas gitu ya. Itu yang motor lihat mobil. Enaknya pakai mobil ya. Hujan gini enggak harus pakai mantel, enggak harus pakai payung. Mantelnya kadang juga masih tembus. Enaknya pakai mobil ya. Akhirnya apa? Yang mobil apa Mas Hur? Ya pakai mobil apa? Lihat yang apa itu namanya? Pakai motor. Itu. Sopir kanan atau kiri, Pak? Aku rasa nyopir masalah. Kanan atau kiri? Kalau ternyebut keliru di sini-sini. Sopir kanan atau kiri? Sopir kanan atau kiri? Kok kanan kiri? Iya posisinya kanan gitu ya. Kanan gitu. Nah, sebelah kirinya istrinya. Ya. Yeah. Hujan-hujan, ya kan? Kemudian suami istri tadi melihat yang pakai motor, misalkan Yamaha berapa itu ya? Lupa yang tak gitu ya. Tambah hujan, tambah rek hujan kencang melimbah-limbah gitu ya. Rek hujan kencang banget ini. Nah, yang di sampingnya tadi, si istrinya tadi, Mas. Kapan ya kita bisa seperti itu Mas ya? Bisa raket pegangannya, tambah asik gitu Mas ya. Itu. Kan wong sinawang gitu kan. Yang pakai motor. Lihat apa lagi? Ontel, ontelnya gimana, Pak? Jadi gayo gitu ya. Mas, asik ya. Nostalgia kayak dulu gitu. Yang pakai ontel, lihat yang pakai jalan kaki pada daun pisang gitu, hujan-hujan berdua sama apa namanya itu, istrinya pulang dari sawah misalkan gitu ya. Berdua itu. Mas, Masya Allah ya. Meskipun enggak punya sepeda ontel tetap asik kayak gitu Mas, Masya Allah ya. Cuma daun pisang Mas ya, Masya Allah ya. Jadi intinya ya, kekayaan itu dalam hati. Ya, laisal ghina an kathratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita masih belajar, ya adik-adikku para santri, enggak usah mikir besok mau jadi apa. Ya kan? Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya kan? Sekian banyak mereka-mereka yang jadi bos dulunya bapaknya juga nyangkul. Ya ngarit gitu. Jadi rezeki itu tidak diukur dengan apa namanya itu kepandian kita. Semua rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib barakallahu fikum. Dan sekian banyak orang tuanya kaya malah jadi karyawan kan gitu. Yang dulunya bapaknya nyangkul dia malah jadi bos kan gitu. Jadi rezeki itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, yang berilmu, yang tidak berilmu, yang muslim, yang kafir, yang soleh, yang toleh, semua diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang membedakan, kalau rezeki itu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, maka rezeki yang mereka miliki itu semakin menambah ya pahala bagi dia. Adapun yang didapat oleh orang-orang yang kafir, pelaku maksiat, maka semakin menambah dosa bagi mereka. Taib. Ikhtiar boleh, latihan apa bengkel ya, otomotif. Latihan ikhtiar boleh, latihan apa itu latihan bikin bakso gitu ya. Nah, ikhtiar boleh, latihan bisnis jadi marketing, tapi semua kan ikhtiar. Ya kan? Yang menentukan hasil akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ya para pengusaha ya nyatanya apanya itu enggak sukses-sukses kan ini ya. Tayyib. Jadi semuanya itu intinya laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Kata al-mu'allif rahimahullah wal abrar fin na'im. Orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan amal soleh yang beriman itu dalam kenikmatan. Wa in istadda bihim al-'aish, meskipun kehidupan mereka memprihatinkan. Wa dhaqat 'alaihim dunya, meskipun dunia sempit bagi mereka. Rumahnya RSSS gitu kan, rumah sangat sederhana sekali. Kan gitu. Baik. Tapi dia sangat lapang. Ya, kalbunya lapang. Rasul alaihi salatu wasalam ketika di akhir hayatnya diberikan pilihan. Mau ditambah umurnya ataukah segera menghadap Allah Azza wa Jal. Apa pilihan Rasul? Apa pilihan Rasul? Segera menghadap Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dunia ini ya enggak ada apa-apanya. Tayyib dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fujjar fi jahim. Adapun pelaku maksiat, orang-orang kafir, mereka di dalam neraka. Wa ini tasa'at 'alaihimud dunya, meskipun di dunia ini mereka hartanya melimpah, semua tercukupi, kehidupannya mewah. Ya, rumahnya luas. Ya, tapi mereka di dalam al-jahim. Ya. Dan tidak sedikit ya di kota-kota ataukah negara-negara maju, ya negara-negara yang sudah kaya gitu ya, penduduknya juga kaya, banyak terjadi bunuh diri dikarenakan rohani mereka sempit, ya jiwa mereka merasa sempit, pikiran mereka merasa sempit meskipun harta melimpah. Taib. Wal fujar fi jahim wa in tas'am 'alaihim dunya. Pelaku maksiat, orang-orang kafir, mereka dalam jahim, neraka, meskipun kehidupan mereka lapang. Tayyib. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia sebagai seorang mukmin. Siapa saja yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia sebagai seorang mukmin, sungguh-sungguh akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Watibul hayat jannatud dunya. Kehidupan yang baik itu merupakan surga dunia. Ya. Tayyib, hina nafsi, rasa cukup dalam kalbu itu merupakan jannatud dunia. Hakikat kekayaan yang sebenarnya. Kehidupan yang baik itu adalah ya jannatud dunya, surga dunia. Tayyib. Sehingga meskipun rumahnya sempit ya, namun dia merasakan kelapangan dalam hidup ini. Kemudian yang hartanya melimpah juga sama, ketika dia sebagai seorang yang beriman, beramal soleh, maka kelapangan rezekinya pun menjadikan kelapangan jiwanya juga. Tayyib. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, Al-An'am 125, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah Azza wa Jalla akan melapangkan dadanya untuk mau masuk ke dalam agama Islam ini. Dan siapa saja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk dia tersesat, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya ini sempit, dadanya ini berat untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa yunaimin atyabu min syarhis sadri. Maka nikmat mana yang lebih baik dibandingkan lapangnya dada? Ya. Wa yu'adzabin. Ahmad punya entah apa? Amrin gitu. Wa yu'adzabin terus. Ada kata mu? Hah? Ada kata amaro? Hah? Almar'u. Ada hamzahnya. Tayyib. Di sini amrun gitu. Ini kalau tidak ada cetakan lain ya lumayan mumet gitu ya. Tayyib. Wa ayu adabin amrun. Padahal di cetakan lain ada hamzahnya, berarti imru'un atau almar'u, seseorang kan. Tayyib. Jadi kalau amrun kan perintah, kalau almar'u seseorang kan sangat jauh, ya kan? Almar'u. Hah? Oh, amarru. Tak kira almar'u, amarru. Wa yu'adzabin amarru min dhiqi sadri. Ya. Ada roknya, ada roknya. Ada tasdidnya juga lumayan membantu. Berarti kan dari kata murun kan gitu ya. Tayyib. Tapi kalau polosan ya mumet juga. Hamzah mim ra bisa dibaca amara, bisa dibaca umira, bisa dibaca amrun, ya kan? Bisa dibaca ammara, bisa dibaca amarrun, macam-macam. Banyak ini. Tapi ketika ada satu tanda tasdid itu sudah lumayan membantu banyak. Wa yu'adzabin amarru min dhiqi sadri, gitu. Gitu. Tayyib. Dan azab mana yang jauh lebih pahit, yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan sempitnya dada? Ya, masing-masing kita insyaallah sudah merasakan bagaimana kondisi ketika dada kita itu terasa sempit. ya mungkin ada problem, mungkin ada masalah, ya kan, ada beban pikiran, terasa sempit dada kita. Padahal dadanya juga bidang, ya kan, ada berapa senti kanan sampai kiri diukur, tapi terasa sempit. Ya, lah itulah sehingga nikmat dari Allah Azza wa Jalla berupa lapangnya dada, kehidupan yang baik, itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi, yang paling agung. Wallahu a'lam bishawab. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.